kembali cantik sing duwe sikil ape sak Jawa Timur asli lho. Ayo Kamia sama kiri Maisa. Ketika pertama ku jumpa denganmu, bukankah pernah ku tanyakan padamu kasih? Dan kecewakah kau pada diriku? Takkan menyesalkah kau hidup denganku nanti? Memang kau bukan yang pertama bagiku. Pernah satu hati mengisi hidupku dulu. Kini semua kau katakan padaku. Jangan ada dusta di antara kita kasih. Awas, awas sikile, sikile. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Sebelum terlanjur, kita jauh melangkah, kau katakan saja. Yang pertama bagiku, pernah satu hati mengisi hidupku. Begini adanya, ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan.